السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan tersebut telah disampaikan sejumlah hadis Nabi SAW, kami tentu mengucapkan kepada semua kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu permohonan doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Karena seorang mukmin tentu berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir tentang 7 golongan, ya, hadis tentang 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari 7 golongan tersebut, yaitu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, dan seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang fadlu al-buka, keutamaan yakni menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan golongan yang ketujuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang terakhir beliau menyebutkan yaitu seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian kemudian berlinanglah kedua matanya, artinya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal min al-buka. Pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang salat dan beliau menangis. Beliau menangis, yaitu tangisan yang luar biasa, yang mana digambarkan ibarat didihan air, ya, tidihan air dalam belanga atau air dalam periuk. Ini karena beliau menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan tentang dibolehkannya seorang ketika dia sholat, dia itu menangis. Tetapi tidak dibuat-buat. Dan tangisan itu benar-benar karena Allah. Tangisan itu tidak menjadikan hilang kehusuannya. Ya, tidak menjadikan kehusuannya, kehusuan orang yang sholat tadi hilang. Ya, jadi ini termasuk hal yang dibolehkan dan ini menunjukkan keutamaan yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bolehnya seorang menangis dalam sholat. Ya, apalagi seorang yang memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibacanya. Terkadang tanpa terasa, air mata yang berlinang. Karena membaca, memahami, dan merenungkan tentang ayat-ayat yang dibacanya. Sehingga mengucurkan air mata. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi Nabi alaihissalam, ya, tentang salah satu sifat beliau. Beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ketika ibadah kepada Allah, salah satunya adalah sholat, beliau itu menangis. Ini menunjukkan kesempurnaan, ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Rasul alaihi wasallam orang yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin meningkat pengetahuan orang, seseorang, tentang Allah azza wa jalla, tentang sifat-sifatnya, kebesarannya, keagungannya, ya, maka ini akan semakin bertakwa pula orang tersebut. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata beliau, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kamu sekalian. Dan riwayat yang lain beliau menyebutkan, wa ahsyakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Maka salah satu upaya agar seorang nantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia mengetahui tentang Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Ya, ini insya Allah akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang amaratul khusyuk. Ya, salah satu tanda-tanda khusyuk, ya, ketika seorang sholat adalah ketika dia menangis. Meskipun itu bukan ciri yang harus atau mesti, tidak. Tetapi salah satu tanda kekhusyuan seseorang dalam sholat, tatkala dia memahami apa yang dibacanya, dia betul-betul menghadirkan dalam dirinya bahwa dia berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang menghadap Allah, sedang bermunajat dengan Allah. Ya, maka kemudian menangislah dia. Ini salah satu pertanda kekhusyuan seseorang dalam ibadahnya. Selama dia tidak berniat untuk riya. Karena ada juga orang yang memang menangis dalam sholatnya, namun karena riya dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menangis itu, ya, di dalam sholat tidak merusak sholat seseorang dan tidak membatalkan sholat seseorang. Karena ada amalan-amalan yang membatalkan sholat seseorang. Seperti tertawa, terbahak-bahak, ya, ini membatalkan sholat seseorang. Tetapi menangis, ya, itu tidak membatalkan sholat seseorang. Dan khusyuk dalam sholat itu artinya secara menyeluruh. Ada perbedaan antara al-khawf atau al-khasyah dengan al-khusyuk. Kalau al-khasyah itu dalam hati seseorang. Dia takut pada Allah Azza wa Jalla dalam hatinya. Ya. Sehingga kemudian rasa takut yang ada dalam dirinya itu, dalam hatinya tersebut, mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sedangkan khusyuk ini tidak sekedar hati, ya, tapi juga pada seluruh anggota badan. Tampak ketakwaan pada Allah, tampak ketakutan seorang, rasa takut seorang pada Allah Azza wa Jalla, ya, tidak hanya dalam hatinya, tetapi pada seluruh anggota badannya. Ini yang namanya khusyuk. Dan kita dianjurkan untuk sholat dalam keadaan khusyuk, atau kita diperintahkan untuk, atau dianjurkan agar tetap khusyuk dan selalu berupaya untuk khusyuk di dalam sholat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Imam an-nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla amaroni an aqra'a alaik. Sungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada aku untuk membaca kepadamu, yaitu lam yakunil ladzina kafaru, membaca surat al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahum al-bayyinah rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, dan seterusnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat ini dan didengar oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi alaihissalam menyampaikan berita ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qal, maka Ubay bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasammani, yani apakah Allah menyebut namaku? Qal, kata Nabi alaihissalam, na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, iya, Allah menyebut namamu. Lalu apa yang terjadi? Fabaka Ubay, maka Ubay kemudian menangis. Dalam riwayat yang lain, wafi riwayatin, faja'ala Ubay yabki. Maka ketika itu juga, Ubay kemudian setelah mendengar berita tersebut, bahwa Allah menyebut namanya kepada Nabi SAW, beliau pun kemudian langsung terisak, beliau menangis, terharu. Karena namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan dari orang yang berilmu. Dan keutamaan ini Allah berikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasul alaihi wasallam menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Allah azza wa jalla memerintahkan beliau untuk membaca surat Al-Bayyinah dan didengar oleh Ubay bin Ka'ab. Didengar oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hal ini, kata beliau, wa innama qara'a alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah tathbitan lahu wa ziyadatan liimanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini dan didengar oleh Ubay bin Ka'ab, ini adalah untuk tathbitan lahu, untuk menetapkan keteguhan beliau dan menambah keimanan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Atau untuk menambah kuatnya kekuatan iman Ubay bin Ka'ab dan menambah iman. Menambah iman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau membaca, didengar oleh Ubay radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan keutamaan Ubay bin Ka'ab. Dan dari sini pula sebagian ulama mengambil pelajaran bolehnya seorang guru ya mengambil ilmu dari muridnya. Dan ini bagian dari tawadhu. Ya. Dan ada sejumlah kisah para ulama, ulama-ulama kaum muslimin, ulama ahli hadis, mereka mengambil dari ya, murid mereka. Mereka mengambil dari murid mereka. Dan ini merupakan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin dan ulama-ulama mereka. Allah mengajarkan kepada ulama kaum muslimin untuk memiliki sifat tawadhu. Tidak meremehkan orang yang di bawahnya atau muridnya, tapi justru sebaliknya. Ya. Bukan suatu perbuatan yang tercela ketika seorang guru mengambil dari muridnya. Ya. Menimba ilmu dari muridnya. Ya. Dan ini ada dalam kisah-kisah para salaf. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada sebuah hadis yang diambil oleh al-imam atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Imam At-Tirmidzi. Padahal At-Tirmidzi adalah salah satu dari yang mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan keutamaan ulama-ulama kaum muslimin ya, yang memiliki sifat tawadhu. Ya, jadi hadis ini ya, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran, mengambil faedah bahwa seorang guru ya tidak terhalang untuk mengambil sesuatu dari muridnya yaitu ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita fadhal Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan beliau adalah salah seorang di antara ya sahabat yang memiliki keutamaan dalam membaca Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, ya. Bahkan Ar-Rasul SAW telah bersabda, "Aqra'uhum Ubay, ya, aqra'uhum Ubay bin Ka'ab." Yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an, menguasai Al-Qur'an di kalangan sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menangis yang disebabkan karena kegembiraan, keterharuan. Ya, bagaimana Ubay bin Ka'ab beliau menangis, ya, beliau senang, beliau gembira karena Allah menyebut namanya. Ya, Allah menyebut nama beliau kepada Nabi SAW, agar Nabi SAW membaca surat Al-Bayyinah dan didengar oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini keutamaan beliau. Kemudian beliau menangis karena gembira. Ya. Siapa orang yang tidak bergembira? Allah menyebut namanya dan menyebut dalam kebaikan. Ya. Ini satu nikmat yang besar. Suatu mangkabah kemuliaan yang agung. Maka dari itu Ubay bin Ka'ab kemudian menangis. Maka yang terpenting seseorang itu apa statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di sisi Allah. Bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu ya hal yang wajar. Kadang-kadang seorang memberikan pujian kepada orang lain, ya, tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan kedudukannya, ya. Tetapi ketika seorang dia di hadapan Allah, di sisi Allah, dalam pandangan Allah dia adalah seorang yang mulia, seorang ahli ibadah, seorang yang jujur, seorang yang yakni memiliki keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan di sisi Allah, inilah keutamaan yang sebenarnya. Keutamaan yang hakiki. Adapun di dunia, keutamaan-keutamaan yang diberikan bisa jadi merupakan kepalsuan. Ya, kepalsuan. Tapi yang terpenting adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula tentang dianjurkannya, yaitu seorang membaca Al-Quran dan ada yang mendengarnya. Ini namanya Ardul Quran. Ya. Dia membaca, kemudian didengar oleh gurunya misalnya. Atau didengar oleh muridnya. Ya, ketika dia membaca Al-Quran tersebut. Ya. Dan Jibril alaihi salatu wassalam, itu setiap tahun turun. Di bulan Ramadan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk membaca Al-Qur'an atau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi Al-Qur'an didengar oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Ya, jadi ini hal yang merupakan anjuran untuk apa? Untuk menjaga hafalan, untuk lebih mantap di dalam membaca, untuk menguatkan ingatan dan banyak hal. Ya. Banyak hal yang merupakan hikmah dari seorang ketika dia membaca Al-Quran dan didengar oleh yang lainnya ya, untuk membenarkannya, meluruskan bacaannya atau makhraj hurufnya ya, jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi merupakan sunnah, yakni sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril alaihissalam ya. Dan demikian pula para ulama, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Ya, mereka membaca Al-Quran pada guru mereka. Atau guru membaca Al-Quran pada muridnya. Untuk didengar, ikuti, ya, dan diterima dengan benar. Ini hal yang ya, merupakan sunnah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan atau makna dan kandungan yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Di antaranya adalah Allah menyebutkan tentang keikhlasan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ibadah itu murni semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Bersikap lurus. Ya, dalam kebenaran. Meninggalkan kebatilan. Bersikap tegas dalam tauhid. Meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi, kandungan surat Al-Bayyinah tentang bagaimana Ahlul Kitab zaman dahulu, apa yang menyebabkan mereka terpecah belah, ya, karena mereka meninggalkan perintah Allah. Mereka telah diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah. Ya. Maka dari itu, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Bayyinah yang di sana mengandung kisah tentang Ahlul Kitab zaman dahulu, perintah untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah beritahukan tentang makhluk Allah yang paling jelek dan yang paling baik. Yang paling jelek adalah orang-orang kufar. Yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman pada Rasulnya. Yang menyekutukan Allah. Ya. Innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ya. Dan orang-orang musyrikin adalah ciptaan yang paling buruk. Ya. Hamba-hamba Allah yang paling jelek adalah mereka. Yang kufur kepada Allah. Yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Sebaliknya, Allah menyebutkan, Innal ladhina amanu wa amilus salihat, ulaikahum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan balasan-balasan bagi mereka di surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya ya. Dan itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, artinya juga dari Anas bin Malik. Wa anhu ay wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma. Kata Anas bin Malik, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha. Ayo kita berangkat. Kita datangi Ummu Aiman radhiyallahu anhuma. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita menziarahinya, kita menjenguknya, ya sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga pernah mendatangi beliau, ziarah ke rumahnya. Falamma intahaina ilaiha bakat. Maka ketika kami, yani Abu Bakar dan Umar, sampai di rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha, bakat. Beliau menangis. Beliau menangis. Faqala lahuma. Faqala laha. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada Ummu Aiman, ma yubkiki. Apa sih yang menyebabkan engkau menangis? Ama ta'lamina anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah taala lebih baik bagi Rasulullah sallam? Jadi mereka menduga atau mengira bahwa Ummu Aiman menangis karena teringat Rasulullah sallam, wafatnya beliau. Dan bahwasanya beliau melihat kepada dua sahabat dekat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar, membuat beliau menangis. Sehingga mereka mengatakan kepada Ummu Aiman, mereka menenangkan beliau bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Ummu Aiman, qalat, ma abki alla akuna a'lamu annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menangis karena aku tidak mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu penyebab aku menangis. Aku tahu hal itu. Maksudnya demikian. Walakinni abki, akan tetapi aku menangis. Annal wahya qad inqata'a. Aku menangis karena apa? Karena wahyu Allah telah terputus. Artinya terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi terputuslah wahyu Allah. Annal wahya qad inqata'a minas sama. Bahwa saya wahyu telah terputus dari langit. Karena Ummu Aiman meyakini Allah di atas. Dan wahyu turunnya dari atas ke bawah kepada Nabi SAW, dibawa oleh Jibril AS. Maka beliau mengatakan demikian, bahwa wahyu telah terputus dari langit. Nah, ucapan Ummu Aiman ini, fahayyajathuma alal buka, menjadikan mereka berdua pun ikut menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha, maka mereka berdua pun kemudian menangis bersama Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dan pernah kita bahas. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang menziarahi ya orang yang mungkin dianggap di bawah kita, ya, bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau mendatangi Ummu Aiman. Kemudian Abu Bakar dan Umar ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan ittiba. Ya, mengikuti. Bagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, intalik bina ila Ummi Aiman. Beliau mengatakan pada Umar bin Khattab, ayo kita berangkat ke Ummu Aiman. Ya, radhiyallahu anha, nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kita menziarahinya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menziarahinya. Ini menunjukkan bagaimana ittiba'nya mereka, terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti beliau. Ya. Dan tetap taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama kita ini adalah ittiba'. Bukan ibtida', bukan mengada-ngada yang baru, tapi mengikuti yang ada. Itulah Islam. Itulah keselamatan. Ya. Maka dari itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. Ini ikuti yang ada dari agama Allah ini. Ikuti Rasulnya. Ikuti para sahabat. Dan jangan kalian mengadakan-adakan yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum. Karena sudah cukup bagi kalian. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, itu sudah cukup. Jangan ditambahi agama ini, jangan dikurangi. Ya. Karena Islam sudah sempurna. Dan Islam memerintahkan kita untuk mengikuti. Ya. Bukan mengada-ngada yang baru. Ya. Tapi mengikuti. Ini dalam urusan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini untuk menangis, ya, karena mengingat sesuatu. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman, karena mengingat Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana terputusnya wahyu. Karena selama wahyu itu masih turun, tentu di situ ada kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terputusnya wahyu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, artinya sudah cukup. Sudah sempurna. Jadi kerinduan orang mukmin kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga pelajaran yang diambil dari hadis ini. Maka dari itu, kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tentang membaca Al-Quran, itu wahyu Allah Azza wa Jalla, لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ. Seandainya hati kalian itu bersih, maka dia tidak akan kenyang dengan kalam Rabb kalian. Dia tidak akan kenyang dengan membaca kalamullah. Ini ukuran yang diberikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang kebersihan hati seseorang. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Atau kama qala radhiyallahu an. Seandainya hati kalian bersih, maka dia tidak akan kenyang, tidak akan puas dengan kalam Allah dan membaca dan tadabbur kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu salah satu ciri orang yang bercinta pada Allah Ta'ala, dia membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita apa yang saya katakan tadi. Dari perkataan Ummu Aiman radhiyallahu anha, ya, annal wahya qad inqata'a minas sama', bahwa wahyu sudah terputus dari langit. Ini menunjukkan keimanan para sahabat. Salah satunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha, bahwa Allah fauqa al-arsy. Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Ya. Ilmunya di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang terputus, yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Apapun yang ada di bumi ini dan di langit dan apa yang ada di antara keduanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Tapi zatnya tidak menyatu dengan segala sesuatu. Maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah dari menyatu dengan makhluknya. Ya. Ini akidah Al-Quran. Yang diajarkan oleh Al-Quran. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesuai dengan fitrah manusia yang bersih. Bukan fitrah yang kotor. Kalau fitrah yang sudah tercemar, yang sudah kotor, ya, itu dia akan menyimpang dari kebenaran tersebut. Tetapi fitrah yang masih suci, fitrah yang masih bersih, belum dikotori oleh ilmu kalam, ya, dan yang lainnya, dari akliat-akliat yang menyimpang, maka dia akan mengatakan bahwa Allah di atas arsy, Ar-Rahman wal-Arsy, istawa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Beliau adalah orang yang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan mengumpulkan orang-orang mencintai sesuatu dengan yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka kita diperintahkan, kita dianjurkan mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai para anbiya, para rasul. Ya. Orang-orang yang soleh, para sahabat, tabi'in. Agar kita dikumpulkan oleh Allah dengan mereka. Kemudian hadis yang berikutnya. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, lama ashtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu bis salah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, ini di akhir-akhir kehidupan beliau, maka dikatakan pada beliau tentang salat. Ya, artinya beliau diingatkan, ya, tentang masuknya waktu salat. Kaum muslimin telah siap menunggu beliau untuk memimpin salat. Faqal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, muru Aba Bakrin falyusalli binnas. Perintahkanlah Abu Bakar, ya, wa Siddiq, agar beliau memimpin salat bersama kaum muslimin. Jadi Ar-Rasul alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, untuk Rasulullah memerintahkan kepada yang mengingatkan salat, ya, agar Abu Bakar menjadi imam. Agar Abu Bakar menjadi imam bagi kaum muslimin. Ya. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa sepeninggal beliau, Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah pengganti beliau radhiyallahu anhu. Muru Aba Bakr falyusalli binnas, perintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin salat bersama manusia. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallam, "Inna Aba Bakrin rajulun raqiq." Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang yang lembut hatinya. "Idza qara'a al-Qur'ana ghalabahul buka." Kalau beliau membaca Al-Qur'an, ya, beliau akan menangis. Ya, tidak sanggup. Ya. Beliau akan menangis. Faqal, maka Nabi sallam tetap bersabda, "Muruhu falyusalli." Perintahkan beliau untuk salat. Yani memimpin salat, menjadi imam bagi kaum muslimin. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, "Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat." Dalam satu riwayat yang lain, redaksi yang lain, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Qultu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Bakrin idza qama maqamaka Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq, kalau dia menempati tempatmu ya Rasulullah, lam yusmi'in nasa minal buka. Dia tidak bisa menyampaikan, memperdengarkan suaranya kepada makmum karena menangis. Jadi Aisyah mengingatkan hal ini kepada Nabi SAW bahwa seandainya Abu Bakar Siddiq yang memimpin sholat, dia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada makmum. Karena beliau kalau sholat menangis, apalagi berada di tempatmu. Ya, di tempatmu, idza qama maqamaka. Kalau dia berdiri di tempatmu. Karena yang selalu menjadi imam adalah Rasulullah SAW. Nah sekarang ini Rasulullah SAW sakit. Maka tempat beliau ditempati oleh Abu Bakar Siddiq. Nah beliau tentu merasa terharu. Beliau dipercaya oleh Nabi SAW untuk memimpin kaum muslimin sholat. Sehingga membuat beliau menangis. Dan tidak bisa memperdengarkan suaranya sebagai imam kepada para makmumnya. Ini juga menunjukkan keutamaan ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah orang terpercaya Rasulullah SAW dan orang yang paling setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Allah memilih beliau Abu Bakar Siddiq sebagai teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, Allah menentukan Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah SAW. Sementara kaum mukminin yang lainnya telah hijrah dari Mekah ke Madinah kecuali Abu Bakar Siddiq. Beliau pun ketika itu ingin hijrah. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa ini ya mudah-mudahan ada perintah dari Allah engkau bersamaku. Maka Abu Bakar Siddiq menunggu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Maka orang yang mengingkari keutamaan Abu Bakar Siddiq tidaklah ada orang yang jahil, sangat jahil, atau yang kedua orang yang hasad, orang yang dengki, yang hatinya penuh dengan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang mengingkari keutamaan Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dan beliau adalah orang yang takut pada Allah. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan hadis ini, yakni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Bakar Siddiq menjadi imam pengganti beliau, ini merupakan isyarat atau dalil tentang kepemimpinan Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika membaca Al-Quran, dia upayakan agar hatinya rukik, hati yang lembut, sehingga dia bisa membaca, merenungkannya, ya, tadabbur Al-Quran, ya, sehingga betul-betul Al-Quran merasuk dalam hatinya. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang imam mengangkat wakilnya untuk menggantikannya di saat dia tidak bisa menjadi imam dalam sholat. Jadi imam satu masjid itu dianjurkan tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Ada imam yang pertama, imam utama, ya, kemudian ada wakilnya. Boleh satu orang, boleh dua orang. Intinya kalau imam rawatibnya tidak ada, maka digantikan oleh yang mewakilinya. Ini termasuk bagian dari sunnah-sunnah dalam menjalankan masjid-masjid yang atau memakmurkan masjid. Jadi seyogyanya setiap masjid itu ada imamnya. Ada imam rawatibnya, imam tetapnya, dan yang mewakili imam tetap tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Dan ini pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Dan setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah iman kita, menambah ilmu yang bermanfaat, yang semoga mendorong kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita miliki ini. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz atas materi yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat yang kita semuanya kepada Islam. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kini saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami harapkan dipersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kami berikan waktu untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Umu Abdurrahman, Tangerang, Ustadz. Silakan, silakan Ibu. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz, kalau bacaan sholat duha ada itunya nggak Ustadz, ada khususnya nggak, surat apa gitu? Terus sampai jam berapa itu Ustadz sholat duha itu? Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang sholat duha. Sholat duha ini adalah salah satu di antara sholat-sholat sunnah yang memiliki keutamaan. Sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimal sebagian ulama mengatakan 8, sebagian mengatakan 12 rakaat. Intinya bahwa sholat sunnah duha salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan. Maka seorang kalau bisa mengerjakannya, ya walaupun mungkin hanya 2 rakaat setiap hari, ini sudah satu keberuntungan baginya. Adapun tentang bacaan, apakah ada bacaan tertentu dalam sholat duha? Tentu jawabannya tidak. Ya. Tidak ada jawaban, tidak ada bacaan tertentu, yakni surat tertentu dalam sholat duha. Intinya membaca surat Al-Fatihah, kemudian menambah surat yang mudah bagi kita. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang gampang dari Al-Qur'an. Ya. Surat-surat pendek atau yang menengah boleh. Jadi tidak ada surat tertentu setelah Al-Fatihah dalam salat sunnah duha. Adapun waktunya, waktunya itu sampai menjelang zuhur kurang lebih 20 menit wallahu a'lam. 20 menit atau 15 menit sebelum sholat zuhur. Sebelum azan zuhur. Itu masih waktu duha. Ya. Itu masih insya Allah masih waktu duha. Kurang lebih 15 menit sebelum azan zuhur. Itu masih bisa seorang mengerjakan. Ya, kalau tinggal 15 menit, ya kalau bisa dia berhenti dari sholat duha tersebut. Tapi kurang lebih 15 menit sebelum azan duhur, itu waktu terakhir dari sholat duha. Ya, jadi ini yang bisa dijelaskan tentang sholat sunnah duha, sholat yang memiliki keutamaan, ya, disaksikan oleh para malaikat, kemudian bisa sebagai yang memenuhi sedekah yang semestinya kita lakukan. Setiap hari 360 sedekah yang harus kita lakukan, ya bisa dipenuhi dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Ya, tidak ada bacaan tertentu yang surat tertentu yang harus kita baca. Adapun sebagian orang mengatakan baca surat duha, itu pun tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, karena mungkin dipikir surat duha sesuai dengan nama sholat duha, mereka kemudian mencocok-cocokkan. Ya, karena kita sholat duha, baca surat duha. Tidak. Ya. Surat apa saja boleh dibaca. Dan waktunya sebagaimana saya jelaskan tadi, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami himbau kembali untuk Anda yang bertanya, kami harapkan untuk terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Untuk Anda yang ingin bertanya silahkan Anda kirimkan pesan singkat dari Umu Rafi di Jawa Timur yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, mengapa ada orang yang sulit menangis saat dia berdoa? Jazakumullahu khairan. Silahkan. Baik, pertanyaan dari Umu Rafi di Jawa Timur, mengapa ada orang yang sulit menangis ketika berdoa? Sebetulnya yang harus kita pahami masalah menangis, menangis yang sebenarnya itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, dia adalah satu gerakan tersendiri dari hati seseorang, ya, sehingga kemudian mengucurkan air mata. Ya. Jadi tangisan yang sebenarnya tidak bisa dibuat-buat. Ya. Tapi tangisan yang dibuat-buat itu drama namanya. Kadang-kadang ada orang bisa menangis, tapi dibuat oleh dia. Sedangkan tangisan yang betul-betul karena Allah, ketika seorang berdoa, ketika seorang sujud, ketika seorang merenungkan kehidupannya, masa lalunya, dan ketika dia merenungkan tentang apa selanjutnya dari kehidupannya, dia berharap kepada Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, ya, maka di situ insya Allah akan ya, mengucurkan air mata. Oleh karena itu, saya katakan, sebagaimana ditanyakan tadi, ya, bahwa mengapa ada orang yang sulit menangis ketika dia berdoa? Bisa jadi dia tidak paham apa yang dia minta. Atau dia tidak khusyuk dalam doanya. Ya. Dan memang tidak mesti seorang setiap kali doa dia harus menangis, tidak. Tapi kadang-kadang memang demikian, ada orang menangis. Ada saatnya dia tuh dengan tiba-tiba dia dikuasai oleh ya ini perasaannya, mengingat masa lalunya, atau mengingat rahmat Allah, mengingat karunia Allah, mengingat nikmat Allah, maka ini bisa menjadikan ya dia itu menangis. Maka menangis itu sesuatu yang khususnya kita dalam beribadah pada Allah dan berdoa pada Allah tidak bisa dibuat-buat. Dia datang dengan sendirinya, dan untuk bisa seorang itu menangis dalam doanya, ya walaupun tidak harus dia menangis, di antaranya adalah dengan dia betul-betul khusyuk dalam doanya. Kemudian dia mengetahui apa yang dimintanya kepada Allah. Kita kadang-kadang menangis itu kalau sudah punya masalah. Kalau kita menghadapi masalah, masalah yang besar, ya, kemudian berdoa pada Allah, baru kemudian keluar air mata kita. Itu pun tangisannya karena masalah. Ya, bukan karena Allah, tapi karena masalah yang kita hadapi. Ya, dan kita minta kepada Allah. Ya, sehingga kemudian air mata itu mengalir. Ya. Jadi ada saatnya seorang dia menangis ketika dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan khusyuk, memahami apa yang dimintanya. Ya. Kemudian dia betul-betul berharap pada Allah. Karena Allah zat yang maha pemberi. Zat yang memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Nah, biasanya demikian. Ketika kita punya masalah, problem, kita ingin minta kepada Allah jalan keluar, maka di saat itu biasanya air mata menangis. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Ya. Cuma kalau seorang mengatakan dia berupaya setiap kali berdoa dia menangis, itu pun juga tidak ada dasarnya. Jadi nangis itu biarlah dia dengan alami. Ya. Dengan alami, sehingga betul-betul lebih khusyuk dan lebih kepada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari teman kita atau saudara kita Amaluddin di Padang Lawas, Sumatera Utara, Ustaz. Ustadz, saya termasuk orang yang bodoh dan tidak mau belajar. juga merasa lemah iman. Tapi saya merasa senang dan bersyukur karena sudah merasakan manfaat baik dari keadaan saya itu. Bolehkah saya bersyukur dengan kebodohan dan kelemahan iman saya itu? Terima kasih, Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang sebagaimana dikatakan oleh penanya. Namun ada salah satu sifat seorang beriman, dia itu ingin untuk bertambah ilmunya. Karena orang yang beriman, yang berilmu tidak sama dengan orang yang beriman dan tidak berilmu. Dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-mu'minul alim afdalu minal mu'minil jahil. Yani orang mu'min yang berilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada orang mukmin yang tidak berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Maka dari itu, seorang beriman hendaklah tidak merasa puas dengan apa yang ada padanya. Dia dalam keadaan jahil, lemah iman, puas dengan apa adanya, ini tidak maksimal. Orang mukmin harus menjadi orang yang selalu ingin yang terbaik, ingin yang lebih. Apalagi dalam hal berkaitan dengan ibadah pada Allah, berkaitan dengan amal-amal kebaikan, ya, hendaklah seorang dia melihat yang di atasnya. Tetapi kalau dalam masalah harta, lihatlah yang bawah. Sehingga kita betul-betul bersyukur pada Allah Ta'ala. Ternyata masih ada orang lebih fakir dari kita. Masih ada orang lebih miskin dari kita. Tetapi dalam masalah-masalah amal soleh, dalam masalah iman, dalam masalah amal kebaikan, kita melihat yang di atas kita. Dalam masalah ibadah, lihat yang di atas kita. Sehingga kita berupaya untuk meningkatkan amal kebaikan kita. Ya, jadi apa yang Anda bertanya tentang apakah sudah cukup saya dan demikian, saya mengatakan tidak cukup. Karena seorang mukmin bercita-cita yang tinggi. Dia ingin hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Ya. Itu yang seyogianya ada pada setiap orang yang beriman. Karena dia ingin yang terbaik bagi dirinya. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin yang terbaik, ingin yang terbaik, tidak puas dengan apa adanya. Ya, maka dari itu mereka menuntut ilmu, mereka minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar mereka hidup bersama beliau di akhirat kelak, ya, di surga. Ya, oleh karena itu Anda tidak cukup dengan hanya hidup dalam keadaan jahil. Tapi terus menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Tidak mesti Anda yang bertanya harus menjadi orang alim, tidak. Menjadi ulama, ya tidak. Tetapi paling tidak ada peningkatan-peningkatan dalam ilmu Anda, amal ibadah Anda, perbuatan baik Anda, ada peningkatan. Jadi tidak cukup dengan apa yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam, Ustaz. Fadhil. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin ingatkan tentang kita baru saja melalui satu musim ibadah yang demikian besarnya, yaitu sebulan penuh bulan Ramadan kita lalui, dan masing-masing telah berbuat apa yang dia lakukan, dan bulan itu telah berlalu. Beruntunglah orang yang beruntung, rugilah orang yang merugi, ya, dengan lewatnya bulan tersebut. Namun ada kesempatan yang baik bagi yang mungkin menyia-nyiakan bulan Ramadan yang lalu. Bahwa kesempatan untuk beribadah pada Allah selama hidup kita, ruh kita, nyawa kita ada dalam tubuh kita, masih ada kesempatan untuk kita meningkatkan amal ibadah itu. Oleh karena itu, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan seperti puasa wajib. Setelah perginya bulan Ramadan masih ada puasa sunnah. Di antaranya 6 hari di bulan Syawal atau puasa Senin Kamis atau yang lainnya di puasa-puasa sunnah. Ketika di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih, maka di luar bulan Ramadan ada sholat lail, sholat tahajud, sholat witir, amalkan. Ketika di bulan Ramadan mungkin ada orang mengeluarkan zakat karena sampai nisabnya telah masuk waktunya, maka di bulan selain Ramadan ada yang lainnya, ada sedekah, ada infak, ada jalan-jalan kebaikan. Teruskan. Di bulan Ramadan, seorang mungkin bisa menghatamkan Al-Quran sekali, dua kali, tiga kali. Maka masih ada kesempatan di luar Ramadan untuk terus membaca Al-Quran. Dengan tadabbur, dengan memahami makna dan kandungannya. Ini pun kesempatan yang baik. Maka dari itu janganlah kemudian kita hanya menjadi orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan, kemudian kita menjadi lemah, menjadi kemudian orang yang menyia-nyiakan waktu, tidak. Tapi seyogyanya kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah dan amalan-amalan soleh juga di luar Ramadan. Masih banyak amal-amal yang baik, kesempatan-kesempatan yang ada pada kita, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya, disebutkan oleh penyair, Qodan tuwaffan nufusu ma kasabat. Esok hari, setiap jiwa akan diberikan balasan sepenuhnya dari apa yang telah dia kerjakan. Wa yahsudu zari'una ma zara'u. Dan orang-orang yang menanam, mereka akan memanen apa yang mereka tanam. In ahsanu faqad ahsanu li anfusihim. Kalau mereka berbuat baik, maka berarti mereka benar-benar telah berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Karena orang berbuat baik, manfaatnya kembali pada dirinya. In ahsanu faqad ahsanu li anfusihim. Seandainya mereka berbuat baik, maka sungguhnya mereka telah berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Namun apabila mereka berbuat jelek, maka alangkah buruknya perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah azza wajalla yang menjadikan kita istiqamah dalam kehidupan kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam sunnah, istiqamah dalam amal ibadah dan amal soleh sampai akhir dari kehidupan kita. Akhirnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatian antum sekalian pada acara kita dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang besar sisi Allah. Aku lu qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.